إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين الحمد لله pada hari-hari ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah bulan Zulqa'dah yang artinya itu beberapa saat lagi kita akan masuki satu bulan yang agung bulan yang mulia yaitu bulan Zulhijjah yang di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita beberapa amalan yang agung dan mulia pula di antaranya adalah yakni amalan untuk berkorban menyembelih hewan-hewan kurban yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sebelum kita memasuki bulan Zulhijjah yang sebentar tadi kita akan berada di dalamnya, maka di sana dalam agama kita ini menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa amalan yang perlu untuk kita perhatikan ketika nanti kita masuki bulan Zulhijjah tersebut. Di antaranya ma'asyiral muslimin yang disyariatkan dalam agama kita adalah bahwa sungguhnya pada hari-hari mulai di tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang disimilkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang barang siapa beramal di dalamnya maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala amalan-amalan tersebut pada hari-hari tersebut yakni tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada suatu amalan yang pada hari itu adalah lebih afdal lebih mulia lebih utama daripada hari-hari ini yaitu pada hari tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah atau pada asril awal fil Dzulhijjah yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, mendengar ini qalu para sahabat bertanya, "Walal jihad, tidak boleh jihad wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala walal jihad, tidak boleh jihad. Illa rajulun kharaja yukhtiru bi nafsihi wa mali falam yarji' bi syai'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berperang, untuk berjihad, kemudian dia mengorbankan jiwanya dan hartanya ketika jihad itu hingga dia tidak kembali pulang ke rumahnya karena telah meninggal dalam medan tempur tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada suatu amalan yang lebih utama yang lebih afdal untuk dilakukan kecuali pada 10 hari di bulan Zulhijjah, yaitu pada 10 hari pertama mulai tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjahnya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya juga dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, Rasulullah juga menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu hari-hari yang mana amalan soleh pada hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Dalam lafaz yang lain, "Ma min amalin azka 'inda Allah azza wa jalla wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi asril adha." Artinya, tidak ada suatu amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung pahalanya daripada 10 hari pertama di bulan Adzhar, bulan Dzulhijjah ini. Demikian ma'asyiral muslimin. Maka hadis yang mulia ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sungguhnya manakala kita isi hari-hari ini, hari-hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan suatu amalan ibadah apapun bentuknya, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu amalan lisan, amalan badan ataupun amalan hati, yang itu semua kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan dinilai sebagai amalan yang lebih utama, yang lebih baik dibandingkan dengan amalan di hari-hari yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena sebentar lagi kita masuki bulan Dzulhijjah, kita persiapkan diri kita untuk menyambutnya dengan kesungguhan di dalam beribadah, melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan pada hari-hari itu adalah lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang penting juga untuk kita ketahui dan kami sampaikan kepada hadirin sekalian adalah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa sungguhnya orang-orang yang telah memiliki niat, memiliki rencana untuk berkorban pada tahun ini, yaitu di bulan Dzulhijjah ini, maka ketahuilah, orang-orang yang punya harta, punya niat dan punya rencana untuk berkorban, maka kalau sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah hingga nanti tanggal 10 Dzulhijjah, ingat Rasulullah SAW melarang kita untuk mengambil rambut ataupun kuku yang ada pada kita. Yakni kita enggak boleh mencukur atau memotong rambut kepala kita, kumis kita, jenggot kita, ataupun rambut ketiak ataupun bulu kemaluan kita. Semua tidak boleh. Demikian pula memotong kuku sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayu dahya fal yumsik an sya'rihi wa atbarih." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat hilal, yaitu bulan sabit tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayu dahya, dan seseorang dari kalian berencana, berniat untuk berkorban pada tahun itu, fal yumsik an sya'rihi wa atbarih, hendak dia menahan diri dari memotong rambutnya ataupun kuku-kukunya. Nah, yaitu pada awal Dzulhijjah. Kapan itu? Disebutkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam rapat yang lain, "Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudanna sya'ran wala yuqallamanna dhafran." Kata Nabi SAW, apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan seseorang dia mempunyai sembelihan korban yang akan disembelihnya nanti, maka hendaknya dia jangan mengambil sedikit pun dari rambutnya, demikian pula jangan sekali-kali memotong kukunya, yakni untuk orang yang berkorban. Ya, jadi bukan sekali lagi ini untuk larangan untuk orang yang berkorban, bukan kita dilarang mencabut rambutnya hewan ataupun kukunya hewan, tidak, tapi orang yang berkorban. Ya, dia dilarang sedikit pun memotong rambutnya, apakah itu rambut kepala, rambut kumisnya, ataupun jenggotnya, ataupun ketiaknya, ataupun bulu kemaluannya. Demikian pula kukunya. Nah, sebagaimana zahirnya hadis ini. Demikian pula dalam lafaz yang lain, "Fala yamassa min sya'ri," hendaknya dia dilarang sedikit pun mengambil atau menyentuh rambutnya, dalam arti tidak boleh dipotongnya, tidak boleh dicukurnya, tidak boleh dikeriknya dan sebagainya, dan dibiarkan apa adanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum kita memasuki satu Dzulhijjah nanti, nah karena insyaallah mungkin sepekan lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, kalau tidak Sabtu mungkin hari Jumat yang akan datang. Maka bagi mereka-mereka yang telah memiliki harta dan telah berniat untuk berkorban, perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW melarang dari mengambil rambutnya sedikit pun, tidak boleh mencukurnya, memotongnya, dan seterusnya termasuk kuku-kukunya. Karena itu sebelum hari itu, maka kita harus potong kuku kita, ya, cukur rambut kita, atau kita pendekkan dan sebagainya. Nah, dan inilah yang disebutkan dalam zahirnya hadis yang mulia ini. Lalu apa hukum larangan mencabut atau mengambil rambut atau memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya? Sebagian ulama mengatakan makruhnya hal itu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan haramnya sebagaimana dalilnya hadis itu. Dan para ulama yang rajih dalam perkara ini, yang pendapat yang kuat dalam perkara ini, sebagaimana dinyatakan Imam Syaukani rahimahullah dalam Nahjul Athar, hukumnya haram. Demikian pula Imam Sunai dalam Sabilus Salam, hukumnya haram. Demikian pula para ulama-ulama kita masuk ini. Banyak yang mengatakan haramnya hal tersebut berdasarkan zahirnya hadis tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, di antara kita manakala diberi kelapangan rezeki, keluasan rezeki untuk berkorban, maka hendaknya perhatikan hadis yang mulia ini. Jangan sekali-kali kita melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita yang hendak berkorban untuk itu. Kemudian siapa yang dilarang? Yang dilarang apakah orang yang akan berkorban saja, ataukah termasuk anggota keluarganya yang dia niatkan juga berkorban atas nama mereka? Ma'asyiral muslimin, ini pun juga para ulama berbeda pendapat. Namun yang sahih dari pendapat tersebut adalah yang terkena larangan sebenarnya zahirnya hadis adalah orang yang berkorban, yaitu yang punya duit untuk membeli hewan korban dan menyembelihnya, termasuk orang-orang yang di bawahnya dari keluarganya yang dia berkorban atas nama pula dia, yaitu apakah itu istrinya, anaknya, kerabatnya, atau siapa yang dalam satu rumah di mana dia berkorban di situ dengan seekor kambing atau seekor sapi dan sebagainya. Maka hukum larangannya mengenai mereka ini semua. Ini yang sahih dari sekian pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Karena barangkali di antara kita banyak tidak perhatian dalam permasalahan ini. Padahal nasnya jelas, dalilnya ada dalam sahih Muslim dan yang lainnya dan telah dibahas oleh para ulama dalam perkara ini. Karena kita tidak boleh meremehkannya dan harus menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu di antaranya bagi orang-orang yang akan berkorban, berniat untuk berkorban, maka sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah bahkan dilarang baginya untuk melanggar larangan tersebut, yaitu memotong rambutnya, kukunya dan sebagainya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang belum berniat? Dia saat ini belum punya Allah, belum ada niat untuk berkorban. Namun mungkin beberapa hari setelah Idul Adha, mungkin tanggal 6 atau tanggal 7 Dzulhijjah, baru ada jana, baru ada uang dan berniat untuk berkorban. Maka saat itulah kata para ulama, saat dia sudah punya uang dan sudah berniat untuk berkorban, ketika itu hukum larangan berlaku padanya. Nah, seperti itu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, perhatikan baik-baik. Dan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, jangan merasa segan sedikit pun dan enggan untuk berkorban. Ingat Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau juga menyatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rezeki, barang siapa memiliki keluasan rezeki atau ada dana, tetapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Demikian sama Nabi SAW, bagi mereka yang punya harta, punya kepentingan, punya harta, tapi tidak mau korban. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang sekarang beli skuter baru, mampu beli HP baru, berjuta-juta harganya. Tapi kenapa untuk korban berat sekali? Ma'asyiral muslimin, karena itulah hendaknya kita bersemangat dan berkorban. Allah bukti rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menyatakan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanha." Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Oleh karena itu salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Maka berkorban adalah perang bukti rasa syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, na'am, masih ada waktu beberapa saat lagi kita masuki bulan Dzulhijjah. Maka jika ada kita punya harta, niatkan untuk berkorban. Mampu kita berkorban? Na'am, dan paling tidak dalam satu keluarga, satu ekor kambing. Kalau bisa demikian, ya, 6 dari seluruh keluarga yang ada, suaminya, istrinya, satu ekor kambing, bahkan anaknya banyak sekalipun, satu ekor kambing sudah mencukupi untuk korban. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja pada khutbah pertama yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian selain apa yang telah disampaikan tadi, maka di antara hal-hal yang juga perlu kita perhatikan dalam rangka kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Taala, perlu diketahui selain amal-amal soleh yang harus kita perbanyak pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka jangan lupa nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, disunahkan bagi kita kaum muslimin yang tidak sedang berhaji untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dikenal dengan puasa Arafah. Kenapa dinamai puasa Arafah? Iya, karena pada tanggal 9 Dzulhijjah itu ma'asyiral muslimin, segenap para jamaah haji, mereka semua wukuf, berkumpul di padang Arafah. Nah, para haji dari seluruh dunia berkumpul di sana. Nah, untuk melaksanakan perintah Allah. Dan itulah hari raya mereka, hari raya mereka yang sedang berhaji. Adapun bagi kita yang tidak sedang berhaji di seluruh dunia, dimanapun dia berada, disyariatkan baginya untuk puasa Arafah. Dan karena dalam puasa Arafah ini, ma'asyiral muslimin, terkandung fadilah, keutamaan yang sangat besar sekali. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW menyatakan, "Salatun min kulli syahri wa Ramadan wa Ramadan ila Ramadan fa hadza siyamud dahri kulli." Kata beliau SAW, puasa 3 hari. Kemudian puasa Ramadan dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, itu sama seperti puasa setahun. Demikian pula kata beliau, siyamu yaumi arafah, siyamu yaumi arafata ahtasibu ilallah, ahtasibu alallahi ayyukafira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Kata Nabi SAW, dan puasa hari Arafah saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang, setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Perhatikan ini. Puasa hari Arafah kata Nabi, "Aftasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dah." Aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Adapun kata beliau, "Wasami yasfasami Asyura, aftasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal ladzi qablahu." Adapun puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka saya berharap kepada Allah, semoga Allah akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ini menunjukkan fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar dari ibadah puasa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah nanti. Nah, kita melaksanakan ini, insya Allah perkara mudah. Nah, kita bekerja, kita apa saja, karena fadilahnya besar, kita kerjakan puasa ini, jangan sampai tidak. Nah, karena sesungguhnya Rasulullah menjanjikan bahwa puasa hari Arafah akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan juga dosa-dosa setahun yang akan datang. Lalu dosa apa yang dihapus? Para ulama menyatakan secara umum dosa baik besar maupun kecilnya. Namun sebagai dalil khusus dosa, dosa kecil saja. Adapun dosa besar wajib diiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada muskilah, ada yang bertanya, kalau dosa-dosa setahun yang lalu diampuni, na'am, bisa diterima. Dalam arti, secara akal sehat, bahwa kita sudah berbuat dosa, terus tahun yang lalu dihapus oleh Allah, diampuni. Terus bagaimana dengan dosa setahun yang akan datang, yang kita belum beramal, kok kemudian sudah dihapus oleh Allah Ta'ala? Apa maksudnya ini? Ini ada pertanyaan dari sebagian kaum muslimin. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam sebuah salam, maknanya ma'asyiral muslimin. Iya, makna daripada hadis ini, kenapa dikatakan hapus dosa-dosa setahun yang akan datang? Bisa jadi karena dua perkara. Pertama, boleh jadi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hambanya, petunjuk kepada hambanya agar dia tidak berbuat dosa-dosa dan maksiat pada setahun yang akan datang. Sehingga dengan itu dia berarti sama saja tidak berbuat dosa, atau sama saja dihapus dengan dosa-dosanya. Sama dengan tidak berbuat dosa. Nah, seperti itu. Atau kemungkinan kedua, maknanya adalah boleh jadi seorang hamba tergelincir dalam dosa. Tergelincir dalam maksiat dan dosa. Namun Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertobat, untuk beristighfar. Dan dengan itu semua pula ma'asyiral muslimin. Sama saja Allah menghapus dosa-dosanya dan sama saja dia tidak berdosa. Nah, dua-duanya demikian makna yang dijelaskan oleh Imam Sunan rahimahullahu taala dan masih banyak yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesempatan bagi kita untuk bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah nanti, khususnya adalah puasa hari Arafah. Demikian pula kita diberi kemampuan untuk berkorban, diberi kemampuan untuk melaksanakan na'am sholat Idul Adha, demikian pula ibadah-ibadah lain yang terkandung di dalamnya, yang semua ini mudah-mudahan semakin menambah-nambah amal-amal sholat kita. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang juga perlu diingatkan, tetap kita menjaga niat ikhlas karena Allah dalam amal sholat kita, termasuk korban kita. Amal apa saja, hendaknya kita laksanakan dengan ikhlas, termasuk korban kita. Jangan karena ingin namanya dicatat di papan tulis, ini korban dari Bapak Fulan, Haji Fulan. Jangan inginkan itu, ma'asyiral muslimin. Karena kita khawatir, jangan-jangan amal kita karena bangga ditulis, bangga diketahui banyak orang, terhapus kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah taala hanya menerima amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa." Dan tidaklah mereka jadi perintah kecuali agar mereka na'am memurnikan ibadahnya kepada Allah dengan lurus dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah taala mengingatkan, la yanalallahu duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah taala dalam firman di surat Al-Hajj ayat ke-37, Allah menyatakan Allah tidak sekali-kali tidak akan menerima yaitu daging-daging korban kalian, dan juga tidak akan menerima darah-darah korban kalian. Tetapi yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan dan ketundukan serta kepatuhan kita kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang taat dalam melaksanakan perintah Allah, disuruh korban, disuruh sedekah, disuruh amal soleh, taat karena Allah taala semata, bukan lantaran apapun, maka inilah yang diterima oleh Allah taala. Bukan lantaran dagingnya, Allah tidak butuh makan daging, Allah tidak butuh darah-darah kita, tulang-tulangnya tidak butuh sama sekali. Itu cuma kembali kalian yang makan. Tapi hanya Allah taala menerima ketakwaan kita, yakni ketundukan, kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan atas kita semua agar bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله.